orang memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah untuk sombong pada sesama. Perhatikan dari apakah dirimu dijadikan. Dari tetes air hina kau diciptakan dan engkau disempurnakan. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, keangkuhan. Pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama.